Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa syarri ghairina. Man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna muhammadan rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن محدث الضلال وكل ضلال نسلجدكن penjelasan terkait bagaimana diperbolehkannya gambar yang bernyawa di dalam perlakuannya. Ini diapakan supaya gambar tersebut kemudian bisa dimanfaatkan. Dalam artian gambar di sini adalah gambar yang menempel pada kain dan yang semisalnya. Maka barman yang telah lalu beliau menyatakan apabila pokok yang paling esensi daripada gambar tersebut dalam hal ini adalah kepalanya, ini ya dibuang, sehingga menjadikan daripada gambar tersebut berubah dari bentuk aslinya kepada bentuk yang lain. Sebagaimana di dalam lafaz tadi yang telah kita baca, Famur bi ra'si timsal alladhi fil bait yuqta, perintahkan kepala daripada patung tersebut yang ada di depan pintu, di depan rumah, untuk dipotong. Fayasiru kahai'ati syajarah, sehingga menjadi seperti bentuk pohon. Ini berubah daripada bentuk asalnya. Kemudian beliau rahimahullah mendiskusikan tentang satu kaidah yang dibawa sama sebagian fuqaha kemudian menjadikan satu gambar atau sesuatu yang ada padanya gambar untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Apakah itu gambar yang memiliki zil ataupun tidak memiliki zil? Gambar yang memiliki bayangan tiga dimensi ataupun yang tidak? Bahkan demikian pula patung. Disebutkan oleh sebagian fuqaha di situ, idza kanat bihaitsu la ta'isu jazaz maluha, apabila menjadikan gambar tersebut seandainya memiliki ruh, itu dia tidak bisa hidup, maka boleh untuk dilakukan. Berbicara dengan itu, maka sebagian orang yang suka mempermainkan nusus, mempermainkan dalil, dia membuat satu statement bahwasannya boleh untuk kemudian seseorang membuat patung apabila dia seorang seniman muslim, patung sempurna kemudian setelah jadi di lubang kepalanya. Dengan di lubang kepala tersebut, maka bagian sesuatu yang membuat seandainya ada ruhnya, maka sesuatu itu akan mati karena tidak memiliki otak, kepalanya berlubang. Ini berbicara dengan ucapan sebagian fuqaha tadi, idzakana bihaitsu la ta'is, yakni apabila dengan itu menjadikan dia tidak hidup, maka boleh untuk kemudian dilakukan. Kemudian dia membuat statement berikutnya setelah dibuat patung sedemikian rupa, kemudian ditaruh pada kepala apapun tersebut yang telah dilubangi kepalanya tadi, dipasang rambut pasang atau apa, wig, dipasang wig yang dengan itu tampak utuh betul-betul, patut sempurna. Anggapannya dengan cara tersebut dia telah bisa bermain seni dengan sempurna, membuat patung dengan sangat bagusnya, dan dari sisi lain dia tidak berdosa dan tidak terjatuh dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla karena berpijak daripada fatwa yang tadi telah disebutkan. Makanya seperti dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan bantahan-bantahan yang cukup telak dan sangat gamblang, dan beliau menyebutkan ayat yang mirip dengan perlakuan atau tindakan orang ini tadi yang menceritakan tentang keadaan ahli kita, orang-orang Yahudi, di saat mereka dilarang untuk berbu di hari Sabtu, kemudian mereka memasang gelar di malam Sabtu atau di sore harinya di hari Jumat, dan diambil pada pagi harinya di hari Ahad. Apa samaan dengan membuat patung tadi? Sama-sama terjatuh dalam mahzur. Sama-sama terjatuh dalam mahzur. Mahzurnya itu apa? Ya ini membentuk sesuatu yang nyawa, entah itu gambar, entah itu patung, ya. Akhirnya di situ terjadi. Orang-orang yang melakukan perbuatan tadi dari kalangan ahlul kita, orang-orang Yahudi, walaupun prosesnya seolah-olah dia tidak melanggar, tetapi hasilnya sama, yakni mereka memakan daripada ikan yang mereka hasilkan di hari Sabtu. Ikan-ikan tersebut tertangkap pada jala-jala mereka di hari Sabtu, bukan di hari yang lain. Sama. Demikian pula mereka, orang-orang ini diharapkan oleh Allah Ta'ala lemak bangkai. Ini binatang yang mati begitu saja karena penyakit dan semisalnya, bukan karena disembelih secara syar'i, maka ini kan bangkai namanya. Tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Akan tetapi kemudian mereka lemak bangkai tersebut mereka larangkan, mereka didihkan sehingga menjadi minyak, kemudian minyaknya mereka buat. Memang mereka tidak makan daripada lemak-lemak tersebut. Akan tetapi mereka memakan dari hasilnya. Apa bedanya? Kemudian beliau berbicara tentang antara gambar yang dibuat dengan tangan, gambar dengan tangan, dengan gambar yang dihasilkan oleh kamera atau stel ataupun yang semisalnya. Orang yang menyatakan bahwasannya gambar foto dari kamera digital dan semisalnya itu hanya sekedar menangkap bayangan dan memindahkan sesuatu yang itu merupakan makhluk Allah tanpa ada usaha untuk menggambar, sehingga dikatakan boleh, tidak ada masalah dengan itu. Ini tidak bisa dikatakan gambar. Seseorang yang melakukan hal tersebut tidak dikatakan sedang menggambar. Dia hanya sekedar menangkap sesuatu dari makhluk Allah yang kemudian ya melalui berbagai macam proses sampai sekian banyak proses, kemudian jadilah gambar, jadilah foto. Maka Asy'ari Al-Albani rahimahullah beliau membantah bahwasanya foto itu yang pertama, siapa yang menciptakan? Apakah foto itu datangnya dari langit sana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tanpa ada campur tangan manusia? Jawabannya tidak. Ya, itu adalah penemuan dari manusia, kerja keras mereka untuk kemudian menciptakan satu alat. Apakah perbuatan menciptakan satu alat ini bukan perbuatan manusia? Itu satu yang pertama. Kalau dahulu, zaman dulu belum dikenal tostel, belum dikenal ya kamera dan semisalnya itu, dengan tangan, alat dengan tangan. Maka perkembangan berikutnya ada menggambar tidak dengan dengan pensil ya, mulai dengan alat lukis. Ya. Perkembangan berikutnya dengan pentograf, alat untuk menggambar khusus. Perkembangan berikutnya dan seterusnya sampai kemudian ada tostel dan sebagainya. Ini perkembangan. Hasilnya sama, ya kan? Beliau menyatakan T setelah menjadi alat, ya. Tadi tidak dianggap itu usaha yang sangat begitu luar biasa dari si penghasil atau si penemu dari tostel. Setelah jadi alat, apakah kemudian tanpa usaha sedikit pun dari manusia untuk kemudian tiba-tiba menjadi foto? Apakah kemudian tangan seseorang memegang itu bukan usaha? Kemudian dia ngepaskan sebagai senter apa yang tidak dia potret itu juga bukan usaha manusia? Kemudian jebatannya apakah itu bukan usaha manusia? Sebelum itu, kalau dulu tostel itu ada filmnya, masukkan film, masukkan baterai, apakah itu bukan usaha manusia? Dan seterusnya. Setelah jadi jebret pun kemudian itu bisa jadi foto, itu prosesnya apa istilahnya itu, dicuci apa ya? Cuci cetak. Apakah itu juga bukan hasil buatan manusia? Sekian langkah kok tiba-tiba dikatakan itu bukan daripada perbuatan manusia. Ini alat, itu juga alat. Memang alatnya mengalami sekian banyak kemajuan, sekian banyak ya apa istilahnya, teknologi, kemajuan daripada teknologi. Tetapi itu sama, hasil akhirnya sama, yakni foto. Foto itu apa? Gambar. Hasil akhirnya sama. Maka kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran yang jumud, yang sangat kolot. Ya. Sama jumudnya dengan pemikiran orang-orang zahiriyah. Di saat Rasulullah SAW melarang kencing di air yang menggenang, ya, mereka mengatakan larangannya itu adalah kencing di air yang menggenang. Tetapi kalau orang kemudian kencing di tempat lain, dia masukkan ke misalnya ke kaleng ataupun ke botol begitu, dan setelah itu dituang di air yang menggenang, boleh apa enggak? Kata zahiriyah boleh. Kenapa? Kan enggak kencing di situ. Ini orang-orang zahiriyah. Padahal sama-sama menghasilkan sesuatu yang intinya sesuatu itulah yang diinginkan oleh syariat, yakni ternajisinya air yang menggenang tersebut, karena dia menggenang, tidak mengalir, sehingga najis tersebut berada di tempat tersebut, tidak kemana-mana. Entah itu dengan langsung kencing di situ apa ya, langsung di situ, ataupun lewat tempat yang lain kemudian dituang di situ, apa bedanya? Sama seperti ini tadi, entah dengan cara tangan ataupun dengan cara toster, terhasilkan gambar, sama-sama terhasilkan gambar. Bahkan gambar yang terhasilkan dengan tostel jauh lebih sempurna daripada yang terhasilkan dengan tangan. Tapi kemudian Syarabani juga mengatakan, kalau yang digambar tangan tadi, yang digambar tangan ya, bisa jadi gambar kan itu kan, kemudian antum potret, jepret, dicetak, jadi foto. Ini hukumnya bagaimana? Ini hukumnya bagaimana? Tanyakan kepada orang yang membolehkan, membolehkan potret, foto. Bagaimana seorang memotret gambar tangan, gambar bikinan tangannya, dipotret kemudian setelah itu dipajang, boleh apa enggak? Gambar lukisan, Mona Lisa gitu, potret juga, cetak. Yang penting kan potret. Kalau mereka itu mestinya konsekuensinya boleh, iya kan? Sedangkan hasilnya sama sekali tidak beda. Ini foto, ya, gambar dengan yang itu tadi. Kalau Ustaz. Nah, kemudian kita lanjutkan keterangan daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa kadzalika haula anubihuna litaswir asy-syamsi. Jama' dua ala tariqat at-taswir allati kanat ma'rufat fi 'ahdin nabi. Fi 'ahdin nahyi 'anhu. Demikian pula mereka ini, orang-orang yang membolehkan foto fotografer dengan kamera digital. Mereka jumut kolot, ya. Jumut itu kolot. Alat pada patit tasbir alat itu sangat ma'rufah. Mereka kolot, yakni menyatakan bahwa yang kolot itu hanya menggambar dengan tata cara yang ada pada masa Rasul. Tata cara yang ada pada masa Rasul, ya, pada saat larangan tersebut ada adalah dengan tangan. Wajib kubilah hadir tarik patut jadi dah minat tasbir. Dan mereka tidak memasukkan metode yang baru dalam menggambar saat ini. At-tasbir asyamsi dengan mengenali fotografer. Fotografi atau kamera digital. Mana at-tasbir? Lo foto bersamaan wa antara gambar. Padahal itu juga sama-sama gambar. Sama-sama gambar. Itu gambar, ini juga gambar. Apa bedanya? Baik secara bahasa, ya, disebutnya juga gambar dalam bahasa Arab surah, foto itu disebutnya juga surah. Hadza suratu fulan, ini adalah gambar fulan atau ini adalah foto fulan, sama tidak beda. Surah secara bahasa, secara syar'i ya sama juga, ini adalah gambar. Dari saat foto dipajang, ya, seseorang datang bertamu kemudian dia melihat di situ ada foto, dia bisa mengatakan ini foto siapa, atau boleh juga dia mengatakan ini gambar siapa ini. Iya kan? Sama. Ini gambar siapa? Ini gambar fulan. Jadi foto dengan gambar itu sinonim dalam hal ini. Sehingga lughatan wa sanah, baik akarnya juga sama. Jadi pengaruhnya bahkan wadhar, bahayanya bisa jadi bahayanya lebih besar. Dan sekarang orang-orang yang mereka menyembah, apa dahulu menyembah gambar, sekarang mereka menyembah foto. Sholat menghadap ke foto imamnya yang besar. Sholat menghadap ke foto, bukan lagi gambar, ya. Dulu mungkin mereka gambar yang dipakai, sekarang dari sisi bahayanya sama, bahkan bisa jadi lebih besar. Karena ya tadi yang dari kata ta'amul fi tamrat tafriq al-madhkur anifan. Sebagaimana sangat jelas sekali yang demikian itu dengan memperhatikan buah daripada membedakan antara foto dengan tulisan tangan atau gambar tangan yang baru saja disebutkan. Lapa foto liha di himundus sini, sungguh aku telah berkata kepada salah seorang mereka semenjak sekian tahun yang lalu. Yuzimukum ala hada antubihu al-asna allati la tunhak nahtan. Pendapat kalian ini memberikan konsekuensi bahwasannya kalian membolehkan patung-patung yang tidak dibuat dengan cara dipahat. Wa innama tuddok ala zil al-kuhrubai al-mausul bi ala khasah tasdur asrarul asna tidak tanpa harus membahas bagaimana dulu tariqah mundu zaman ya tariqah fi ahdin nahi ala Islam mereka, metode pada masa turunnya larangan membuat patung itu dipahat, patung itu dipahat. Nah sekarang tariqahnya tidak lagi seperti itu, membuat patung itu begitu sangat enaknya dengan cara dicetak. Bahkan dengan alat-alat teknologi sekarang ini disebutkan di sini oleh Syekh, wa inna rabbuddati hanya sekedar menekan alasir pada tombol al-tahrubani, tombol listrik. Al-mausul di alat khasah yang dihubungkan dengan alat khusus tasdu asal-asal yang dengan itu menghasilkan puluhan daripada patung-patung fi daqa'id dengan hanya hitungan detik. Hanya hitungan detik itu sudah sudah patung-patung tersebut terhasilkan. Entah itu patung-patung kecil-kecil atau besar-besar sesuai dengan, ya, alat yang digunakan. hanya sekedar pencet tombol. Kama wa ma'rufun binisbah li la'bul aqal, sebagaimana tersebut ma'ruf terkait dengan mainan-mainan anak-anak. Wa nahwiha, dan yang semisalnya min tanatil hayawana, dari patung-patung hewan. Wa ma taqul hadza, lantas apa pendapatmu terkait dengan ini? Kata Syekh, ditanya orang-orang yang membolehkan foto tadi itu lewat kamera digital, kan ini kan tidak ada usaha dengan tangan. Nah sekarang hasilnya tidak lagi foto, patung bagaimana dulu? Ya, patung sama-sama hanya dengan tinggal memencet tombol. Ya. Berarti konsekuensi kalian nanti kalau misalnya ada patung lata, ya kan? Patung Uzza dihidupkan kembali sama orang-orang, yang penting kan tidak memahat. Ini patungnya lata ini. Tidak apa-apa, kenapa? Nah ini kan tinggal pencet tombol. Tariqah ataupun metode yang pada masa larangan dahulu kan dengan dipahat, ini tidak ada usaha memahat sama sekali. Bagaimana? Fabu hita, maka bungkam. Tidak bisa jawab orang tersebut. Wa minal gharib anna ahla al-zahiriyin al-fizin fi ghaflatin min zahiriyatihim ila da'ada anna ba'duhum wa sofa'u wa qawli wa ula'ik humul ladina qalimun nas ala haqiqatih wa qad'ana liqarik al-ladhi aliyatabayyan mahum ha'ula mahum ula'i fa'atabiru ya ulil afsar. Dan yang aneh bahwasannya mereka-mereka ini orang-orang yang zahiriyah, orang-orang yang saklek. Ya tentunya kalau kita bahasanya istilah mereka sendiri, kita ini dituduh saklek, dituduh latarlek, dituduh tekstual polak jumut. Nah itu tuduhan ke kita. Nah ternyata mereka justru kalau dipikir lebih jumut lagi, lebih kolot lagi, dan lebih tekstual lagi. Mereka memaksakan hanya gambar yang dibuat dengan tangan. Kalau foto enggak, ya? Oh, padahal hasilnya apa? Hasilnya adalah gambar. Sehingga sungguh sangat aneh apa yang mereka sebutkan tersebut. Haulai dhahiriyin al-muhdithin atau al-muhdathin fi ghaflah min dhahiriyatihim, mereka dalam keadaan tidak sadar terhadap sikap kesaklekan, sampai pada derajat sebagian mereka mensifati orang-orang yang punya anggapan tadi itu bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang paham terhadap nas sesuai dengan hakikatnya. Mu'minas sesuai dengan hakikatnya. Jadi mu'minas tidak saklek. Padahal kalau kita, ya, kita lihat dari apa yang pernah mereka lakukan, kita tahamul istilahnya, kita perhatikan dengan seksama dan kita teliti, justru mereka ini sangat saklek dalam perkara ini terkhusus. Dan dan telah tiba waktunya untuk para pembaca mengetahui siapa yang di yang mereka sebut dan mereka maksudkan dengan ulai, mereka-mereka ini. Fata biru ya ulil absol, maka ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Waqabla adun hiyadil kalimat, dan sebelum aku selesaikan daripada kalimat ini, la yakutuni an abitan nazar ila annana wa ikunna nazhab ila tahrim taswir binawaihi jazimin bidhalik fa innana la nara mani'an min tasbiri ma fihi faidah mutahaqqaqah. Dan sebelum saya akhiri kalimat ini, yakni pembahasan beliau ini, tidaklah terlepas dariku untuk aku arahkan pandangan-pandangan yakni para pembaca sekalian kepada satu perkara, bahwasanya kami walaupun kami berpendapat akan haramnya gambar dengan dua jenisnya tadi, yakni baik dengan tangan ataupun dengan fotografi, jazimina bidzalik, dengan sangat tegas mengatakan itu, bahwa itu adalah haram. Maka sungguh kami tidak memandang adanya masalah. Ya, ini bukan hal yang terlarang. Min taswiri ma fihi faidah, dari menggambar sesuatu yang ada padanya faidah, mutahaqqaqah, yang memang ya faidah tersebut memang sangat nyata, dibutuhkan sangat nyata. Dunaan yaqaina biha dharama, dengan tanpa adanya madharat sama sekali. Maslahatnya jelas, madharatnya tidak ada. Maka yang seperti ini, maka kami memandang perkaranya adalah perkara yang masih dalam lingkup yang diperbolehkan. Wala tataya sawalil faidah bitariq aslihi mubah, dan tidak memungkinkan faidah ini untuk bisa dihasilkan dengan jalan asalnya yang diperbolehkan. Mithal, contoh at-taswir alladhi yahtad ilaihi fitib, menggambar yang dibutuhkan pada medis, bagian-bagian medis ini perlu, tidak bisa untuk apa istilahnya diwakilkan dengan sesuatu yang lainnya, atau tidak akan sampai pada derajat kemaslahatan ataupun faedah sebagaimana di saat hal tersebut bentuknya adalah foto. Sehingga perkara-perkara ya, dan ini walau ala besok atau terbangun dengan faedah usuliyah, bahwasannya sesuatu yang diharamkan karena hajah, maka sesuatu yang diharamkan karena wasilah, maka hal tersebut diperbolehkan indah hajah. Itu kan bahwa sesuatu yang haramnya itu karena wasilah, bukan karena zatnya memang haram, maka diperbolehkan indal hajah. Gambar itu pada akhirnya bukan gambarnya yang haram, tetapi karena menjadi wasilah kepada keharaman yang besar, yaitu kesyirikan dan semisalnya. Maka ini adalah keharaman karena apa namanya menutup pintu-pintu yang akan bawa pada keharaman. Maka faedah, walau alam ya, ini kaidah yang disebutkan para ulama, bahwa hal-hal yang sifatnya kehalamannya bukan karena ada hati ya, tetapi karena wasilah, diperbolehkan indal hajah di saat dibutuhkan. Seperti ini disebutkan oleh saya di sini adalah aktif terkait dengan medis. Mungkin masuk di jalannya, dan ini fatwa-fatwa para ulama adalah terkait dengan paspor, KTP, uang. SIM. Ya. Kalau uang ini sesuatu yang memang ini mata mobil baru, sebetulnya sesuatu yang sudah tidak bisa kita lepas darinya, ya kan? Sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lepas dari uang. Sedangkan ini masih memungkinkan sebetulnya untuk apa istilahnya? Dengan cara yang mubah, secara asal itu masih memungkinkan. Ya. Seperti zaman-zaman dulu ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirham, ya, dinar dan dirham tidak ada gambar-gambar seperti itu. Ya bentuknya hanyalah bulatan-bulatan emas. Atau dibuat bentuk bulat atau dibuat bentuk yang lainnya, muhim yang diketahui adalah dengan ukuran beratnya nih. Beratnya berapa? Satu dinar itu sekitar 4,4 gram beratnya. Uang emas. Nah, yang seperti ini sesuatu yang kita tidak bisa untuk menghindarinya. Tip fi jurofia. Jurofia. Ini geografi maksudnya. Terkait dengan geografi. Wafil isti'anah arastia al-mujrimi, dan juga dalam membantu untuk menangkap para pelaku kriminal, yakni untuk barang bukti dan semisalnya dibutuhkan. wa tahdhir minhum, dan untuk memperingatkan dari mereka, ya, misalnya menyebarkan foto seorang pelaku kriminal besar dari pihak pemerintah yang membuat wanted besar DPO kalau di sini ya DPO DPO apa ya singkatan apa ya daftar pencarian orang ya DPO. Ini seperti ini termasuk perkara-perkara yang diperbolehkan. Wanahudari ini hanya sekedar contoh yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, dan yang semisalnya fa innahu jaiz, maka yang seperti itu jaiz, ya boleh. Bahkan yakunu ba'dahu wajiban fi ba'dil ahyan, bahkan terkadang sebagiannya itu menjadi wajib pada kondisi tertentu. Wa dalilu 'ala dzalika haditsan, dan dalil akan hal tersebut ada dua hadis. Al-awwal hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tal'abu bil banat. Fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yati li bi sawahibi yal'abna ma'i. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dahulu memiliki mainan-mainan. Ya, tal'ab bermain dengan al-banat. Al-banat di sini adalah boneka-boneka mainan. Boneka-boneka perempuan. Nah, tentunya boneka-boneka di masa tersebut ya tidak sebagaimana boneka yang sekarang ini, yang Barbie atau apa itu, betul-betul sangat mirip sekali dengan manusia. Maka Nabi SAW yatili bisolahibi, Nabi SAW mendatangkan untukku dengan teman-temanku, yakni yang seusia dan sebaya dengan Aisyah. Ya Rahman Ma'i, mereka bermain, bermain al-banat tadi itu, bermain mainan perempuan ya, bersamaku. Anak-anak perempuan biasa mereka bermain-main seperti ini, dan ada apa istilahnya itu, pasaran atau apa? Akhraj al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abdullah wa Ibnu Sa'ad wa fi riwayah annaha annahu annahu kana laha banat ta'ni Allah fa kana idza dafala Nabi sallallahu alaihi wasallam istatara bi thawbihi minha. Qala Abu Awana li Kaila tamtani. Dan di dalam riwayat di wajah lain dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana laha banat, bahwasannya Aisyah memiliki banat. Banat di sini maksudnya adalah alam, yakni permainan anak-anak, boneka-bonekaan. Maka ketika datang para Nabi sallallahu alaihi wasallam istatara bi thawbihi minha, maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka beliau menutupkan diri beliau dengan pakaian beliau, dengan ditutupkan begini ya, darinya, dari Aisyah. Maksudnya apa? Kata Abu Awana likaila tamtani, supaya Aisyah tidak merasa terganggu dengan itu. Artinya itu adalah takrir, sesuatu yang terjadi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tahu dan membiarkan, maka ini adalah takrir. Persetujuan beliau bahwa hal tersebut adalah mubah. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan sanadnya sahih. Wa saya fi hadis akhar laha fittikhadiha farosan lahu janahan min rikhah, dan akan datang nanti hadis yang lain dari Aisyah pula, di mana Aisyah mengambil mainan, yakni seekor, tapi mainan ya, farosan, seekor kuda, mainan kuda yang memiliki dua sayap. Mainan kuda tersebut min rikhah, yakni dari perca, kain-kain potongan. Kalau Al-Hafidh, Al-Hafidh menyatakan wastudillah bihadal hadith ala jawaz ittikhar di suwaril banat walu'at min adli la'abil banat bihin, dan diambil dalil dengan ini, dengan hadis ini, bolehnya untuk mengambil gambar banat, mengambil gambar suar ibanat, jadi bentuk suar itu di dalam bahasa Arab bisa gambar, bisa pula patung ya. Kemarin telah lewat penyebutannya. Terkadang terpakai juga untuk patung. Dalam bentuk begitu saja mungkin suar ibanat. Ini bentuknya dibuat seperti boneka-boneka perempuan begitu. Permainan untuk kemudian anak-anak perempuan bermain dengannya. Waqus sadarika min umumin nahyi 'an ittikhadhi suwar, dan al-hafiz memandang itu adalah hadis tersebut mengkhususkan akan keumuman larangan dari membuat gambar-gambar. Wa bihi jazama iyad, dan dengannya dijazam, yakni dijazam artinya ditegaskan akan pembolehan tersebut adalah pengkhususan dari dalil-dalil larangan. Wa naqala al-jumhur, dan bahkan ini dinukil, ini pendapat jumhur ulama. Artinya untuk permainan anak-anak ini memiliki rukhsah, sesuatu yang dikhususkan dari keumuman dalil-dalil larangan. Wa annahum ajazu bai'al 'aqlil banat li tadribihin min sighrihin, dan mereka membolehkan untuk menjual belikan permainan untuk anak-anak kecil ya, anak banat, anak-anak perempuan, untuk mempelajari, untuk mengajari kepada mereka ya, lita beribihin min syihlarihin, dari semenjak kecilnya mereka, ala amri buyutihin, terkait dengan urusan rumah tangga mereka, wa'uladihin, dan anak-anak mereka. Jadi mereka dengan itu memiliki banyak fantasi-fantasi, mereka punya anak-anak kecil, punya ini, punya mainan kecil dan sebagainya, sehingga terdidik dan terulama ini menjadi keibuan sifatnya. Dari semenjak kecil sifat-sifat keibuan itu ditanamkan, ditumbuhkan terhadap anak-anak perempuan, sehingga mereka tumbuh dalam sifat tersebut, tidak lagi menjadi anak-anak tomboy karena mereka bermain dengan sama dengan anak-anak lelaki. Dari semenjak kecil sudah mainannya sama laki terus kemana-mana, sampai tumbuh besar sekolah, sampai SD, SD juga campur dengan laki, SMP juga ya ikhtilat, akhirnya menjadi anak-anak yang tomboy. Dan anak-anak perempuan yang tomboy ini dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. La'anallah mutasyabbihat minan nisa birrijal, Allah melaknat para wanita yang tomboy. Ini na'udzubillah, perkara yang tak, musibah yang merata, banyak terjadi pada diri kaum muslimin. Sehingga hal ini walaupun pada asalnya ada sesuatu yang terlarang, menjadi apa? Sesuatu yang diberi rukhsah, diberi kenangan padanya. Ini kalau kita mengambil daripada apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh di sini, khusus apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Meskipun dari ulama-ulama yang lain, karena ini tadi dinyatakan sebagai pendapat jumhurnya, tetap walaupun itu untuk mainan banat, mainan anak-anak, tetap tidak boleh apabila bentuknya itu betul-betul mirip dengan manusia. Boneka yang mirip dengan manusia tetap tidak boleh. Seperti fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagaimana ya Syekh? Ya, bagaimana kepalanya itu supaya dibuat tidak mirip dengan, walaupun tahu bahwanya adalah boneka perempuan, boneka ya anak-anak. Al-Muhim dibuat sedemikian rupa. Karena permainan-permainan pada masa tersebut pun itu permainan yang sangat sangat sederhana sekali, terbuat dari bulu, terbuat dari perca. Kita bayangkan enggak begitu mirip. Ya. Seperti itu. Apa nih yang kedua? Ternyata semuanya kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tapi kita mau selawat kepada Muhammad bin Ali alaihi wasallam dan selawat. Kita menjumpai dalil kata-kata kan di tengah sawah itu kan. Ada pakaian bekas atau pakaian baru itu kan kaos panjang. Itu dalamnya kan ada jerami. Tusukan di tengah-tengah sawah. Dan tujuan masalah mereka itu menakut-nakuti burung. Padahal kan pakai caping. Padahal kan juga kita berbunyi di pinggir pinggir jari. Kalau secara asal tidak bentuk sama sekali untuk dikatakan manusia. Tidak ada wajahnya. Karena mereka itu menusukan kayu dalam jerami. Nah, tidak ada wajah. Iya kan? Tidak ada wajahnya. Itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari di apa namanya, difotokan begitu. itu boneka betul-betul ada topinya, ada apanya, wajahnya semua pakaian betul-betul mirip manusia, hanya enggak ada wajahnya, dihilangi wajahnya. Kata beliau enggak ada masalah dengan yang seperti itu. Enggak ada wajahnya. Nah, iya. Nah. Apa namanya Pak Sawah? Beten Sawah. Mumpet di sawah. Iya. Insyaallah lah tas. Tidak ada masalah dengan ini. Allah wa. Nah, tapi kalau nama.